السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ayo ikhwah, azan ya Allah wa iyyakum bil Islam. Kita lanjutkan pembahasan mulakhas qaidul lughatil arabiyahnya sampai di poin keempat dari permasalahan ataupun dari fasal yang keempat. Ya, jadi kita masih di poin keempat, yang mana poin keempat ini belum selesai kita urai, yang berada di fasal keempat. Nah, fasal keempat ini fasal tentang isim dilihat, isim ditelaah, isim diamati berdasarkan bilangannya. Nah, jadi di poin keempat ini yang subjudulnya adalah Al-Fadhul Mulhaqatu Bil Muthanna Fi I'rabihi. Yani lafaz-lafaz yang i'rabnya dianggap ke musanna, yang i'rabnya dinyatakan sebagaimana i'rabnya isim musanna. Tapi artinya berarti lafaz-lafaz ini bukanlah isim musanna. Terus kita mau bilang apa? Ya, kita istilahkanlah dia dengan mulhaqatun bil musanna. Ya. Ya, ini sesuatu yang dimulhaqkan kepada isim musanna. Sesuatu yang dianggap kepada isim musanna. Dianggap dalam hal apanya? Di dalam hal i'rabnya. Jadi kata mulhaq, ya, kata mulhaq itu muta'alliqnya adalah fi i'rabihi. Atau dengan kata lain, mulhaqah itu muta'allak bagi fi'arabihi. Walaupun kata-kata fi'arabihi itu seringnya sudah tidak lagi kita sebutkan. Kita cukup mengatakan mulhaqatun bil musanna. Tapi sebenarnya maksud mulhaq di sini dianggap, maksudnya dianggap dalam hal apanya, yaitu adalah dianggap di dalam pengi'arabannya. Jadi lafaz-lafaz ini dianggap sebagai isim musanna, dianggap seperti isim musanna di dalam pengi'arabannya. Itu dia rincian aslinya. Sama seperti penamaan thulatsi mazid. Sebenarnya aslinya adalah thulatsi mazid fi thulatsil mujarrad. Ya. Jadi thulatsi mazid fihi. Namun kata fihi itu sudah apa namanya keseringannya kita buang dikarenakan ma'rufnya bahwa ini maksud dengan mazid di sini adalah fihi. Maksud saya begini, mazid, kata mazid yang bahasa Indonesianya bertambah itu diterangkan oleh di dalamnya. Jadi bertambah di dalamnya. Di dalam tiga huruf tersebut begitu. Jadi as-sulasiyul mazidu fihi. Namun kata fihi itu enggak lagi kita sebutin karena ma'rufnya. Ya kira-kira demikian. Contoh lain juga misalkan seperti apa ya? Seperti asyirku billah. Ya, kata asyirku billah. Jadi billah itu merupakan keterangan dari perbuatan ataupun perilaku syirik. Ya, asyirku billah. Namun karena saking ma'rufnya kata billah ataupun muta'alliqnya itu selalu kita buang sehingga tersisalah kata syiriknya saja. Kan begitu. Jadi sebenarnya aslinya tauhidullahi wasyirku billahi, kan begitu. Umpama pelajaran ya kan, nama mata pelajarannya adalah kitab misalkan kitab tauhidullah, kitab tauhidillahi wasyirku wasyirki billahi. Sebenarnya begitu, ya, tauhidullahi wasyirku billahi. Namun kata billahinya itu biasanya sering kita buang dikarenakan maklum bahwa asyirk itu punya muta'alliq billahi. Sehingga kata billahnya ataupun bihinya kita buang. Jadi tauhidullahi wasyirku bih. Namun kadang-kadang kita cukup mengatakan tauhidullahi wasyirk. Tapi aslinya tauhidullahi wasyirku bihi. Nah, kira-kira begitu. Namun muta'alliqnya kita buang dikarenakan maklumnya. Ya, sama seperti di sini. Jadi sebetulnya kata mulhaq itu yang bahasa yang kalau kita bahasa Indonesia kan teranggap dikategorikan ya, terkategorikan. Kategori dalam kategori kepada isi musanna adalah mal apa? Maka tentunya yaitu dalam hal i'rabnya. Ya, jadi fi i'rabihi. Jadi mulhaq keterangannya adalah fi i'rabihi. Nah, begitu. Nah, jadi yang sedang kita bahas di sini adalah lafaz-lafaz yang terkategori kepada isim musanna dalam hal apa terkategorinya dalam hal i'rabnya. Nah, itu harus kita sadari. Kadang-kadang perihal-perihal sepele seperti ini mungkin kesannya kayak enggak urgen, namun ternyata ini sangat berfaedah jika kita sadari. Karena selama ini kita hanya tahu namanya saja, mulhaq bil musanna. Tapi kita enggak pernah tahu esensi dari nama tersebut. Nah, kan begitu. Ya, sebelumnya saya ingatkan bahwa yang kita bahas ini adalah kitab kedua dari kitab yang berjudul Mulakhas Qaidul Lughah fil Arabiyyah. Yang kitab keduanya ini berjudul apa, Bang Budi? Berjudul apa kitab keduanya ini? Bukan. Iya, ini kan pasal pertama, pasal yang keempat yang sedang kita bahas ini kan berada di kitab yang kedua. Di mana kitab Mulakhas Qaidul Lughah fil Arabiyyah ini terdiri dari dua kitab. Kitab yang pertama itu judulnya apa? Kitab yang kedua judulnya apa? Nah. Iya, jadi kitab yang kedua ini judulnya adalah Qaidus Sharaf, sementara kitab yang pertama judulnya adalah Qaidun Nahwu. Jadi kitab ini, kitab Mulakhas ini terdiri dari dua kitab. Ya. Kitab yang satu Qaidun Nahwi dan sementara yang satunya lagi Qaidus Sharfi. Nah, apa urusannya pasal yang keempat ini atau yang tadi judul utamanya adalah isim ditilik dari sisi bilangannya dengan apa urusannya dengan qaidus sharaf? Ya, maka saya ingatkan ulang apa yang dimaksud dengan qaidus sharaf. Maka di sini beliau katakan qaidus sharaf adalah takhtassu qaidus sharfi bibinyatil bibinya atau bibunnya? Binnya. Binnya ya. Udah pasti ya? Yakin? Nanti kayak Bang Budi kemarin. Hah? Oh, bunnya katanya. Hah? Bunnya atau binnya? Oh, lalu dibaca secara fikri ya. Heeh. Bibinnya ya, bukan bunnya ya. Yakin? Masyaallah. Bibinnya ya. Ya, karena dalam hal ini enggak lain enggak bukan penentu ataupun hakim kita adalah mu'jam. Jangan antum buat-buat sendiri memang enggak bisa ini. Kenapa? Karena masdar. Ada wazan fi'lah, ada wazan faulah, keduanya ada sama-sama ada wazannya. Maka yang menentukannya adalah ya mujam. Kalau kita sudah ingat, sudah merujuk bahwa bacaannya adalah binnya, maka usahakan ingat bahwa bacaannya binnya, bukan bunnya. Sama seperti sama'un dengan sima'un. Yang benar adalah yang benar adalah masdar sami'a. Yang benar adalah sama'un atau sima'un. Sima'i atau sama'i? Masdar sami'a. Sami'a yasma'u. Iya. Sima'i atau sama'i? Sima'i ya. Baik, sima' katanya. Iya, bahasa Indonesia ya. Sima' kan aku kan ini. Iya, benar itu, ikhwah. Mana yang benar? Iya, yang benar sama'i. Terus kenapa yang masyhur sima'i? Itu gara-garanya kata sin mim alif ain ya. Musyaddada itu disandingkan dengan kata qiyas. Jadi qiyas wazannya fi'al, tapi sin mim alif ain wazannya bukan fi'al melainkan fa'al. Nah, jadi karena qiyas dan jadi qiyasi wa sima'i, jadi diikutkan sama mereka, seharusnya qiyasi wa sama'i. Kira-kira begitu. Buktinya apa? Enggak lain enggak bukan, hakim kita di sini ya cuma mu'jam. Lihat di mu'jam. Kalau qiyasi memang benar wazannya fi'al. Ya, kalau qiyas wazannya fi'al, tapi kalau sin mim alif ain tersebut itu wazannya fa'al, bukan fi'al. Yang berarti sima sama. Jadi ya qiyas dan sama begitu. Jadi bukan qiyas dan sima. Ada keluar dari hah? Ada kalau mu'jam menentu, iya benar, bisa jadi. Kalau mu'jam menyatakan bahwa dia terkadang difathahkan oleh orang Arab dan terkadang dikasrohkan oleh orang Arab, maka kita akui. Di kamu semua iya. Tidak ada yang sima. Tidak ada yang sima. Pertanyaannya pun sama. Iya, betul. Jadi memang sama. Jadi wazannya, wazannya fa'alun. Adapun kalau qiyas, memang benar wazannya fi'alun. Tapi ada memang ada kalanya nanti suatu isim masdar itu dia dibaca fa'lun dan bisa juga dia dibaca fi'lun. Begitu. Bisa jadi. Ya, bisa jadi dibaca fa'lun, bisa jadi dia dibaca fi'lun. Ya, intinya yang nentuin cuma orang Arab. Ya, yang bisa nentuin cuma orang Arab, tapi orang Arab dulu bukan orang Arab sekarang ya. Karena orang Arab sekarang pun juga ngomongnya qiyas dan simai katanya. Qiyasi wa simai. Jadi sudah terkontaminasi dengan keamiahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lakukan pencerahan ya. Nah, jadi kata beliau di sini ya, saya ingatkan ulang tentang maksud ataupun esensi dari kitab kedua ini, yaitu kitab yang berjudul Qa'idus Sharaf. Takhtassu qa'idus sharfi bi binyatil kalimatil arabiyyati wa kulli ma yatra'u wa kulli ma yatra'u 'alayha min taghyirin sawa'un biziyadati aw bin naqsi. Nah, jadi kitab Kaidah Sharaf ini itu tertuju kepada pembentukan badan kata, terkhusus ataupun terkait kepada pembentukan badan kalimat. Badan kalimat-kalimat Arab tentunya ya. Dan seluruh apa saja yang berkembang biak dari pembentukan badan kalimat tersebut. Nah, termasuklah apa? Permasalahan mufrad dari mufrad ke musanna, dari musanna ke jamak. Maka itu masuk ke kategori pembahasan qaidus sharaf. Nah, demikian. Salah satu buktinya adalah di mana mereka mengatakan isim dhamir termasuk isim jumud. Kenapa di isim dhamir dikatakan jumud? Dikarenakan tidak bertasrif. Maksudnya bertasrif bagaimana? Tidak bertasrif seperti halnya Muhammadun yang bisa menjadi seperti Muslimun yang bisa menjadi Muslimani dan bisa menjadi Muslimuna. Sementara dhamir enggak bisa begitu. Huwa enggak bisa menjadi Huwani dan enggak bisa menjadi Huwuna. Kan begitu. Nah, artinya apa? Ya berarti permasalahan mufrad ke musanna ke jamak masuk kategori sharaf. Jadi berhubungan ya. Jadi sangat berhubungan isim bin nazari ila adadi, isim diamati dari sisi bilangannya yang terbagi kepada mufrad, musanna, jamak itu sangat terkorelasi dengan permasalahan qawaidus sharaf. Karena qawaidus sharaf definisinya adalah takhtassu bi binyatil kalimah. Qawaidus sharaf itu tertuju kepada pembentukan bangunan kalimah. Pembentukan badan kata-kata Arab. Kalimat-kalimat Arab dan seluruh apa saja yang berkembang biak dari permasalahan pembentukan kata-kata Arab tersebut. Kullu ma yatra'u 'alaiha min taghyir berupa perubahan sawa'un biziyadati aw bin naqsi, baik dengan cara penambahan dan dengan cara pengurangan. Ya, seperti halnya isim musan dari isim mufrad ke isim musanna dengan adanya penambahan. Isim mufrad ke jamak taksir bisa jadi dengan adanya penambahan, bisa jadi juga dengan adanya pengurangan. Berarti ini masuk kategori qawaidus sharfi. Ya, agar antum bisa lebih nyambung dengan perkaranya ya. Oleh karena itu saya ulangi. Baik, kita lanjutkan poin pembahasan poin keempat ini. Ini permasalahan alfadul mulhaqatu bil musanna fi arabihi. Yani lafaz-lafaz yang di dalam pengiropannya dianggap sebagai isim musanna, dikategorikan sebagai isim musanna. Apa saja lafaz-lafaz tersebut? Ya, kemarin sudah kita utarakan, yaitu isnani satu, isnatani dua, sintani tiga, kila empat, dan kilta lima. Inilah kelima lafaz yang dia dianggap, yang dia di dalam pengiharapannya dikategorikan kepada isim musanna. Yang harapnya isim musanna ada berapa, Mas Rayyan? Yang harapnya ada berapa? Yang harapnya ada tiga, apa saja? Rafa, rafa, terus nasab, jar. Baik. Sebagaimana yang ya rafa, nasab, jar. Sebenarnya bukan hanya isim musanna yang berharap tiga tersebut, semua isim ya. Ya, baik, masya Allah. Jadi yang harapnya isim musanna ya ada tiga, karena memang semua isim yang harapnya cuma ada tiga, rafa, nasab, dan jar. Lalu rafa-nya isim musanna itu dengan apa? Dengan alif. Nasabnya dengan apa? Jarnya dengan apa? Iya. Nah, jadi rafa-nya pakai alif, nasab dan jarnya pakai ya. Nah, jadi berarti artinya kelima lafaz ini itu kalau rafa ya kayak kita merafakan isim musanna, kalau nasab kayak kita menasabkan si isim musanna, kalau jar maka kayak kita menjarkan isim musanna. Ya, jadi ketika kelima lafaz ini rafa pakai alif. Ketika kelima lafaz ini nasab ataupun jar pakai ya. Nah, begitu. Kenapa? Karena dikatakan di dalam pengi'rabannya dia mirip dengan ataupun dikategorikan dengan isim musanna. Nah, kemudian kemarin kita sampai pada ungkapan wa fima yali syarhun mujazun listi'amali lafzai kila wa kilta. Ya, jadi sampai pada pembahasan dan apa-apa ya, penjelasan berikut ini. Ya, jadi dan apa-apa penjelasan berikut ini merupakan ketentuan di dalam penggunaan kedua lafaz kila dan kilta. Ya, jadi di sini ya, di subjudul ini kita membahas ketentuan ataupun apa namanya penggunaan di dalam lafaz kila dan kilta. Nah, kata beliau, kila lil musanna al mudzakkar wa kilta lil musanna al muannas. Jadi kila lil musanna al mudzakkari wa kilta lil musanna al muannasi. Ismani la yasta'mul ala yas la yusta'malani illa mudhafaini. Kila lil musanna al mudzakkar wa kilta lil musanna al muannas. Ismani la yusta'malani illa mudhafaini. Saya enggak akan terjemahin terlebih dahulu ya, di mana kita akan menerjemahkannya setelah antum berhasil menguraikannya. Baik, kila tentunya kita bisa pahami sama-sama bahwa ini kita sedang menceritakan dirinya. Sepakat atau enggak? Sepakat? Baik ya, jadi berarti kita sedang menceritakan si kila. Jadi kira-kira berarti si kila dan si kilta, kan? Si kila lil musanna al mudzakkar dan si kilta lil musanna al muannas. Nah, pertanyaan saya berarti si kila yang sedang diceritakan ini statusnya ataupun wadhifahnya sebagai apa, Mas Ridho? Iya, wadhifahnya, kedudukannya, jabatannya sebagai apa? Hah? Gimana, Mak? Iya, pokoknya di dalam ungkapan ini ya, di dalam ungkapan yang kita bacakan tadi sampai mudhafa ini, maka status kila di dalam ungkapan ini itu sebagai apa? Dan kita tadi sudah sepakati kila di sini sesuatu yang sedang kita ceritakan. Ya. Namun sebagai apa status dia di dalam jumlah ini, begitu loh? Sebagai mudhaf ya. Jadi kila sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya adalah lil musanna itu. Oh, maksudnya kata yang di sini ini. Ya? Iya, maksudnya ya, kila ini, kila yang sedang kita ceritakan ini. Oh, muktada. Sebagai mubtada. Oh, baik. Kila yang sedang kita ceritakan ini sebagai mubtada. Setuju Mas Santo? Sebagai mubtada ya. Fahmi, setuju? Baik, Mas Rajan, setuju? Mas Tulang. Oke. Okay. Ya, hampir rata-rata semua sama ya. Nah, kalau gitu mana khabarnya Mas Rajan? Khabarnya Ismani. Setuju Mas Santo? Ismani, kata Mas Rayyan. Hah? Lil Musanna. Baik, Lil Musanna ya. Lil Musanna al-Mudhakar. Pak, apa namanya? Astagfirullah. Oh iya, Pak Edi. Ya, Masya Allah. Nah, ya, yang mana Pak Edi? Setuju dengan Rayyan atau dengan Mas Santo? Mana yang menjadi khabar bagi Kila di sini? Ismani ya, sama dengan Mas Rayyan ya. Mas Gulam. Iya, Mas Gulam yang mana Mas Gulam? Mas Santo atau Mas Rayyan? Mas Santo ya, Masya Allah. Iya, Fahmi, kira-kira yang mana Fahmi? Khabarnya, khabar bagi Kila. Mas Santo ya. Baik, Mas Ridho, yang mana Mas Ridho? Ya, nanti baru kita terjemahin kan gitu. Nah, yang mana? Mas Santo ya. Baik, Mas Khedir, yang mana Mas Khedir? Khabarnya Mas Khedir. Mubtada khabar udah kita pelajari, enggak bisa enggak jawab Mas Khedir. Harus jawab. Yang mana khabarnya Mas Khedir? Nah, ingat, khabar adalah penyempurna makna mubtada, Mas Khedir. Nah, yang mana khabarnya? Khabar itu bisa ta'addub. Khabar itu bisa ta'addub. Bisa lah. Iya, bisa. Hah? Jumlah ismiyah yang mana? Ismani. Baik, jumlah ismiyah ismani ya. Berarti jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar ya. Nanti kita ini dulu. Bang Budi, yang mana Bang Budi? Ismani. Khabarnya mufrad atau ghairu mufrad? Hah? Mufrad ya? Baik, khabarnya mufrad. Iya. Mas Royan tadi yang bilang ismani adalah khabarnya ya. Nah, kalau ismani khabarnya berarti bahasa Indonesianya begini. Kila dan kilta adalah isim. Walaupun kita enggak perlu bilang dua isim ya. Ya, pokoknya kila dan kilta adalah isim. Lalu kenapa harus menggunakan musanna? Ya karena memang mubtada-nya dua, maka mau enggak mau khabarnya pun harus dua, karena ketentuan mubtada khabar mesti sesuai di dalam bilangan dan nau'nya, kan begitu. Nah, jadi kila dan kilta adalah isim. Ini dari sisi makna tepat sekali. Nah, cuma adapun Mas Gulam bilang bahwa khabar bagi kila adalah lil musannal mudzakkar. Kalau misalkan lil musannal mudzakkar itu dinyatakan sebagai khabar bagi kila, berarti bahasa Indonesianya kila adalah untuk musanna yang mudzakkar. Dari sisi makna juga tepat, kan gitu ya. Nah, adapun Mas Rayyan, kalau ketika anda katakan ismani itu sebagai khabar, maka lil mudzakkar lil musanna al mudzakkar itu sebagai apa? Lil musanna al-mudhakarnya sebagai mubtada. Nah, kila ini kan nakirah. Mubtada kan enggak berdari sini. Enggak lah. Kila enggak nakirah. Semua yang hikayah dia akan menjadi dan namanya sedang menceritakan. Berarti kita menceritakan sesuatu yang sudah diketahui. Ya, karena ma'rifah yang diceritakan maksudnya. Iya, betul. Ah. Nah, jadi lil betul. Enggak, maksud saya lil musannal mudzakkar kalau gitu sebagai apa? Ketika anda katakan ismani sebagai khabar, maka kita harus nyatakan lil musannal mudzakkar wazifahnya sebagai apa gitu. Enggak dapat jawaban? Enggak dapat jawaban. Mas Gulam, ketika anda katakan lil musannal mudzakkar itu sebagai khabar, maka ismani sebagai apa? Sebagai khabar kedua. Jadi adalah untuk mutada yang Keduanya ini adalah isim, dua isim. Sebentar, jadi lil musanna al mudzakkar itu khabar untuk mana? Untuk kila, khabar untuk kila. Lalu lil musanna al muannas khabar untuk kilta. Untuk kilta. Ismani khabar untuk ismani khabar untuk ah, Mas Anto, ini pertanggungjawaban untuk Mas Anto juga nih. Gimana Mas Anto? Ismani jumlah baru. Ismani jumlah baru. Ismani jumlah baru. Berarti ismani sebagai mubtada. Bagaimana caranya mubtada bisa nakirah? Mas Ridho juga bilang lil musanna al mudzakkar, ha? Gimana? Badal dari Fanisa. Yang mana badal? Ismani. Badal bagi? Badal bagi kila dan kilta. Kila dan kilta ini statusnya hikayah yang berarti dia ma'rifah, sementara ismani nakira. Ah, Mas Ridho, gimana nih Mas Ridho? Baik, Mas apa namanya? Mas Khidir yang bilang tadi bahwa khabar bagi kila itu adalah berupa jumlah ismiyah, berarti ghairu mufrad ya Mas ya. Ya kan Mas Khidir? Nah, kalau dia khabarnya berupa jumlah ismiyah, berarti terdiri dari mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Nah, iya kan berupa jumlah ismiyah tuh khabarnya. Nah, berarti jumlah ismiyah kan berarti di dalamnya ada mubtada dan khabar. Nah, mubtada dan khabar yang ada di dalam jumlah ismiyah itu yang mana? Yang mana mubtada, yang mana khabarnya gitu loh. Yang mana mubtadanya? Itu kan mubtada yang kita yang apa namanya? Yang menjadi mubtada utama. Nah, berarti kan yang perlu anta cari di sini adalah mubtada yang keduanya. Iyalah, mubtada dan khabar yang menjadi khabar bagi si mubtada utama, kan begitu. Nah, mana mubtadanya? Iya, kan jumlah ismiyah kan berarti terdiri dari mubtada dan khabar. Yang mana yang menjadi mubtada di jumlah ismiyah tersebut? Yang mana jumlah ismiyah yang menjadi khabar tadi? Ismani? Oh, ismani mubtada? Jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah kan? Nah, ismani la yusta'malani illa mudhafa. Ini kan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada dan khabar. Mana yang mubtadanya di situ? Badal misalnya. Yang mana badal? Lil musanna wa lil muannasnya. Lil musanna al mudzakkar badal. Badal bagi kila. Badal bagi kila. Bagaimana bisa badal berbentuk? Kalau badal itu kan seperti Syekh Muhammad, maksudnya Muhammad ya, Syekh yang bernama Muhammad kan, itu yang badal. Syekh yaitu si Muhammad kan. Nah, kalau ini badalnya gimana caranya? Ini bukan badal lah. Nah, Bang Budi. Gimana Bang Budi? Bang Budi tadi bilang ismani khabar ya. Nah, kalau ismani khabar lil musannal mudzakkar sebagai iya. Muta'alliq ikhwah. Keterangan untuk apa? Untuk kila. Masya Allah, pamungkas Bang Budi. Jadi khabarnya adalah ismani. Ya benar, khabarnya adalah ismani. Kenapa? Karena memang kita sedang ingin menerangkan kila dan kilta, kedua-duanya. Namun sebelum dia berikan khabarnya, terlebih dahulu dia ta'liq. Dia berikan kaitan, dia berikan catatan kaki untuk kila, di mana kila adalah untuk musanna mudzakkar, di mana kilta adalah untuk musanna muannas. Jadi sebenarnya hampir mirip sih pemahaman Mas Ridho tadi yang bilang sebagai badal ya. Tapi enggak bisa dibilang badal karena ketentuan badal tidak memenuhi. Ya, jadi yang tepat adalah muta'alliq. Iya, masyaallah, barakallahu fiik Bang Budi. Hah? Bukan kabar kedua ya. Kena kacau nanti dia jadi. Hah? Kayak mana ngapinya jadi? Jadi begini. Heeh. Iya, kila untuk musanna mudzakkar kan gitu kan, kila untuk musanna mudzakkar dan kilta untuk musanna muannas adalah keduanya isim. Ya begitulah. Kan keterangan kan? Keterangan itu kan bisa apa namanya? Bisa mengkait dimanapun letaknya gitu loh. Namanya dia kait, ta'liq ya. Ta'liq itu kan terkait gitu loh. Apa ya? Terkaing-kaing gimana ya? Ini kan ta'liq namanya ini. Ah ini, tergantung dia. Kan gitu. Itulah yang disebut dengan muta'alliq. Jadi tergantung dia. Nah, demikian. Jelas kira-kira? Setuju? Iya, masyaallah. Nah, bagi muzakkar lil musannal mudzakkar itu adalah muta'alliq bagi kila. Oh, berarti artinya kila keterangannya adalah lil musannal mudzakkar. Dan kilta ya, keterangannya yaitu lil musannal muannas. Nah, kila dan kilta setelah kita ketahui keterangan bagi masing-masing keduanya, keduanya ini adalah isim. Jadi sebenarnya poinnya ini dia. Predikatnya adalah ismani yang ingin diterangkan oleh musannif. Tapi sebelum dia berikan predikatnya, terlebih dahulu dia berikan ta'liq gitu loh. Terhadap kedua ka. Jika kita baca ada simbol jumlah berarti langsung terpikir kita ini muta'alliq gitu ya. Kita cari kaitan. Lebih amannya begitu dulu. Iya, lebih amannya nyatakan saja sebagai syubuhul jumlah. Walau seperti yang pernah saya jelaskan bisa saja nanti dia kita kiaskan sebagai khabar. Tapi pada hakikatnya dia tetaplah muta'alliq bagi khabar yang dibuang kan gitu. Namun khabar yang dibuang tadi karena memang dia muta'alliq bagi khabar yang dibuang, kita pun langsung mengkiaskan status si khabar yang dibuang tadi kita berikan pada si muta'alliqnya. Ya, sehingga kita bilanglah si syubhul jumlahnya sebagai khabar. Wallahu a'lam. Nah, begitu. Nah, dibuang apa itu contoh misal seperti Muhammadun fil baiti. Jadi sebenarnya khabar Muhammad adalah maujudun ataupun istaqarra. Itulah khabarnya. Namun kenapa kita katakan fil baiti yang menjadi khabar? Ya alasan yang bisa saya dapatkan adalah dikarenakan kita mengkiaskan wazifah khabar itu untuk si syubuhul jumlah. Karena memang syubuhul jumlah ini muta'alliq bagi si khabar yang dibuang. Jadi enggak salah juga begitu loh. Namun begitu pun seperti Ibnu Utsaimin tidak mau ribet-ribet ya dengan uraian seperti tadi di mana dia katakan ya pokoknya si syubhul jumlah itu yang langsung menjadi khabar bagi si mubtada. Wallahu a'lam. Ya begitu. Tapi kalau mereka yang sifatnya mendalam ya maka mereka katakan khabarnya mahdzuf gitu. Iya. Ke kalimat maujud. Iya, khabar yang dihapus. Ah, khabar yang dihapus muta'alliqnya. Jadi bukanlah, Muhammad kan murtada ya, sementara fil baiti kan syubhul jumlah. Lalu kita bilang fil baiti adalah khobar. Kenapa fil baiti kita bilang khobar? Bukankah seharusnya itu hanya muta'alliq? Ya, kita meminjam wazifah khobar yang sudah dibuang tadi untuk si syubhul jumlah. Kok bisa begitu? Ya karena faktanya pun si syubhul jumlah merupakan komponen si khobar gitu loh. Ya, komponen si khobar maujudun fil baiti, berada di dalam rumah. Berarti kan di dalam rumah merupakan komponennya berada gitu. Paham kira-kira? Bisa dipahami ya? Ya, Muhammadun maujudun fil baiti. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik. Nah, jadi berarti kesimpulannya makna dari ungkapan ini adalah kila dan kilta itu keduanya adalah isim yang tidak digunakan kecuali dalam kondisi sebagai mudhaf. Berarti artinya apa? Setiap kali kita menggunakan kila dan kilta, dia enggak akan berdiri sendiri. Dia pasti sebagai mudhaf. Nah, begitu. Ini ketentuannya, ya, ketentuan di dalam penggunaan kila dan kilta. Jadi kata beliau, kila dan kilta keduanya itu adalah isim yang ketika digunain itu dia harus sebagai mudhaf. Atau bahasanya penulis di sini, dua isim yang tidaklah digunakan kecuali sebagai mudhaf. Contohnya ya ini ada dibawakan oleh beliau ya. Baik. Namun sebelumnya ya kita ulangi lagi keterangan beliau, kila itu digunakan untuk mudzakkar, musanna mudzakkar, sementara kilta digunakan untuk musanna muannas. Ya, sebagaimana muta'alliq yang beliau berikan untuk si kila dan si kilta. Baik, kemudian kita lanjutkan bacaannya. Wahuma, ya, Jadi belum sampai di situ berarti ya. Wahuma, ini jumlah baru. Wahuma la yudhafani illa ila dhamirin musannan au ila ismin ma'rifatin musannan. Nah, itu kata dia. Wahuma la yudhafani illa ila dhamirin musannan au ila ismin ma'rifatin musannan. Dan ini catatan tambahannya, keterangan tambahannya. Apa itu? Dan keduanya juga, yang berarti huma statusnya sebagai iya, mubtada. Wahuma yang khabarnya adalah berupa apa khabarnya? Berupa ghairu mufrad, masyaallah. La yudhafani, iya, ahsanta. Huma mubtada, khabarnya ghairu mufrad, la yudhafani. Kenapa kita katakan khabarnya ghairu mufrad? Karena khabarnya terdiri dari jumlah. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Fahmi? Iya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya huma. Fa'il, bukankah fa'il adalah isim yang terletak setelah fi'il ma'lum? Dan huma tadi mubtada, kok bisa jadi fa'il lagi? Mana fa'ilnya? Iya, masya Allah. Alif, ya. Fa'ilnya berupa dhamir. Ingat, fa'il itu bisa berupa dua macam. Kalau nggak berupa zahir, berupa dhamir. Ya, jangan lupa. Dan ketika fa'ilnya berupa dhamir, maka ada kemungkinan dhamirnya mustatir dan ada kemungkinan dhamirnya bariz. Dan di sini fa'ilnya berupa dhamir, yaitu alif. Yang alif tersebut kembalinya kepada si huma itu sendiri. Yang huma kembali kepada kila dan kilta. Jadi kila dan kilta adalah tidaklah dia dimudhafkan kecuali kepada dhamir musannan atau kepada isim ma'rifah yang musanna. Jadi berarti mudhaf ilaihnya, berarti makna dari ungkapan beliau, mudhaf ilaihnya si kila dan kilta itu kalau enggak berupa dhamir yang musanna, berupa isim ma'rifah yang musanna. Paham kira-kira lafaz beliau? Ya, untuk lebih memantapkan pemahaman maka kita bacakan contohnya. Oh, sebelumnya ya, ada ibarah lagi. Fa'idha udhifa ila dhamiril musanna kana litaukidi wa u'riba i'rabal musanna. Ini catatan tambahan. Ya, catatan tambahan kata beliau. Dan tatkala keduanya, Mas Rayyan, keduanya muncul dari mana? Ya, saya kan menterjemahkan ibarah tadi yang kita bacakan tadi itu dengan ungkapan dan tatkala keduanya muncul dari mana? Saya ulangi ibarahnya, fa idza udhifa ila dhamiril musanna kana litaukid wa u'riba i'rabal musanna. Lalu saya terjemahkan dan tatkala keduanya, kira-kira keduanya muncul dari mana atau saya nambah-nambahin sendiri? Karena memang pemahamannya demikian. فَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الضَّمِيرِ الْمُثَنَّى كَانَ لِلتَّوْكِيدِ وَأُعْرِبَ إِعْرَابَ الْمُثَنَّى. Lalu saya terjemahkan, tatkala keduanya, itu keduanya muncul dari mana? Atau saya nambah-nambahin sendiri? Karena saya memahaminya demikian. Mas Ridha, keduanya muncul dari mana? Alif. Iya, masya Allah. Keduanya muncul dari alif. Ya, alif adalah isim dhamir. Ya, enggak paham soalnya ya. Oh ya, masyaallah. Ya, keduanya muncul dari alif. Ya. Yang mana alif di situ statusnya sebagai apa, Mas Ridho? Sebagai fa'il. Benar, Mas Santo. Iya, naibul fa'il, Mas Ridho. Karena apa? Karena fi'ilnya lil majhul. Ya, masyaallah. Baik. Jadi sebagai naibul fa'il. Nah, berarti bahasa Indonesianya, maka tatkala keduanya diidhofahkan kepada dhamir al-musanna atau dengan kata lain dia sebagai mudhaf, dan mudhaf ilaihnya berupa dhamir musanna, maka maka keberadaan keduanya adalah sebagai taukid. Keberadaan keduanya adalah sebagai taukid karena keduanya muncul dari, iya, lagi-lagi muncul dari alif. Yang alifnya kembali kepada kembali kepada apa? Kembali kepada dhamir musanna atau kembali ke mana? Alifnya kembali ke dhamir musanna atau kembali ke mana? Iya, alifnya kembali kepada alif yang ada di udhifa. Yang mana alif yang ada di udhifa kembali kepada kila dan kilta. Jadi yang dinyatakan sebagai taukid berarti adalah, iya, gitu dia. Supaya duduk permasalahannya, kan gitu. Jadi yang dinyatakan sebagai taukid adalah kila dan kiltanya. Nah, kata beliau, ketika si kila dan kilta diidhafahkan kepada dhamir musanna, maka kila dan kiltanya itu sebagai taukid dan di-i'rab sebagaimana i'rabnya isim musanna. Ini ketentuannya. Jadi saat mudhafun ilaihnya dhamir musanna, mudhaf ilaih kila dan kilta adalah dhamir musanna, maka si kila dan kilta itu dinyatakan sebagai taukid dan di-i'rab sebagaimana i'rabnya isim musanna. Baik, kita masuk ke contoh. Ja'ar rajulani kilahuma. Nah, ini dia, kilahuma. Ja'ar rajulani kilahuma. Kila taukid. Ya, karena ketentuannya tadi kata beliau, kila taukid. Kenapa? Karena diidhafahkannya kepada dhamir, dhamir musanna huma. Dan kila itu akan kita i'rab sebagaimana i'rabnya isim musanna. Karena di sini dia marfu, maka tanda rafa'nya pun pakai alif. Kila taukidun marfu'un bil alifi. Ingat, oh ya, kemudian kisi-kisi taukid itu salah satu pengikut. Taukid salah satu pengikut. Jadi berarti dia akan, i'rabnya akan mengikuti yang diikuti. Dan yang diikutinya di sini adalah, iya, ar-rajulani. Dan ar-rajulani marfu karena, Mas Santo, marfu karena isim musanna. Iya, marfu karena fa'il. Nah, jadi karena yang diikuti marfu, maka yang mengikuti pun marfu. Nah, karena dia marfu, maka tanda rafa'nya pun pakai alif. Kok bisa pakai alif? Karena dia di-i'rab sebagaimana i'rabnya musanna, sebab mudhafun ilaihnya dhamir musanna. Berarti kalau mudhafun ilaihnya bukan dhamir musanna, lain lagi dong. Ya, pastinya. Karena tadi mudhafun ilaihnya ada dua. Mudhafun ilaih kila dan kilta ada dua. Kalau enggak dhamir musanna, satu lagi? Isim ma'rifah musanna. Iya, isim ma'rifah musanna. Ingat, mudhaf ilaihnya kila dan kilta itu ada dua. Ini banyak yang tidak diketahui oleh para talib. Ya, kebanyakan kita hanya mengenal bahwa mudhaf ilaih kila adalah dhamir doang. Jadi mudhaf ilaihnya kila dan kilta itu ada dua. Kalau enggak berupa dhamir, itu berupa zahir yang berupa yang terdiri dari isim ma'rifah musanna. Ya, isim ma'rifah musanna. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke yang isim ma'rifah musanna, terlebih dahulu kita bahas yang dhamir musanna. Di mana ketentuannya kalau mudhaf ilaihnya dhamir musanna, maka si kilanya itu sebagai taukid dan dia di-i'rab sebagaimana i'rabnya isim musanna. Berarti kalau rafa dia pakai alif, kalau nasab dan kalau jar dia pakai iya. Contohnya ra'aitu sayyidataini, ya, ra'aitu sayyidataini kiltaihima, yang seharusnya kiltahuma, tapi gara-gara dia mengikuti yang diikuti, yang diikutinya, maka jadilah kiltaihima. Ya, sebab taukid itu termasuk pengikut ataupun tabi'. Maka kiltai taukidun mansubun bil ya'i, sebagaimana halnya isim musanna, ya, yang diurai oleh Mas Royan tadi. Penguat. Jadi kalau penguat itu berarti kalau di bahasa Indonesia padanan yang terdekat, ya, tapi bukan berarti benar-benar bisa apa namanya, bisa mewakili kilta dan kila, ya. Padanan yang terdekat adalah keduanya. Gitulah dia. Jadi, Kenapa dengan alif? Karena dia di'rab sebagaimana i'rabnya isim musanna. Makanya tanda rafa'nya pakai alif. Karena dia di'rab sebagaimana i'rabnya musanna. Kan gitu. Kenapa? Ya karena dia lafaz-lafaz yang terkategori dengan isim musanna di dalam pengi'rabannya. Hah? Jawaban gimana? Kenapa tanda i'rabnya pakai alif gitu? Kalau ditanya kenapa tanda i'rabnya pakai alif, maka jawabannya karena dia mulhaqatun bil musanna. Kita enggak bisa bilang dia isim musanna karena memang bukan isim musanna. Ya, makanya judulnya saja alfadhun al-alfadhul mulhaqatu bil musanna fi i'rabihi. Jadi kita hanya boleh mengistilahkan dia dengan ungkapan mulhaq bil musanna. Bukan isim musanna ya. Jadi kelima lafaz ini bukan isim musanna. Ya, perlu dicatat. Kelima lafaz ini bukan isim musanna. Iya, benar. Ya. Jadi bukan isim musanna, akan tetapi mulhaq bil musanna, itu dia namanya. Ya. Jadi kalau ngartikannya gimana? Artinya oh, ngartikannya ra'aitu sayyidi apa sayyidataini. Aku melihat dua nyonya, iya betul. Aku melihat kedua nyonya tersebut apa aku melihat kedua nyonya tersebut keduanya ya gitu ya atau aku melihat nyonya tersebut keduanya iya gitu ya aku melihat nyonya itu keduanya gimana bahasa Indonesia biasanya saya pun nggak tahu lah aku melihat kedua nggak taukidnya mana jadinya kalau itu kan kayak biasa aja memunculkan taukidnya ini loh semuanya benar. Sungguh aku melihat kedua. Ah iya, jadi mau enggak mau gitulah jadinya. Iya, sungguh. Sungguh aku melihat kedua nyonya tersebut. Iya, ya begitulah jadinya. Makanya saya bilang tadi ketika saya bilang kila bahasa Indonesianya keduanya itu hanya mewakili aja ya. Bukan berarti arti hanya padanan yang terdekat. Padanan yang terdekat tapi bukan berarti bisa mewakili secara keseluruhan maksud dari kila dan kilta. Ya, intinya pokoknya kila dan kilta taukid. Saat mudhaf ilaihnya adalah dhamir taukid. Iya. Nah, bisa. Iya benar. Begini loh, pokoknya apa kebiasaan kita di dalam apa namanya itu ya? Di dalam menguatkan sesuatu. Ih, pas sekali itu. Kalau saya rasa itu lebih sering kita pakai itu. Aku benar-benar ngelihat kedua nyonya tersebut. Iya, pas sekali. Ya, maksudnya itu lebih sering kita gunain ya. Walau kalau yang bakunya sungguh aku melihat kedua nyonya tersebut. Itu kalau itu yang baku ya. Kalau sehari-hari kan benar-benar kan gitu. Ya wallahu a'lam. Pokoknya suka hati antum. Masih apa? Bukanlah tabinya si kilanya itu, si taukidnya itu. Maksudnya gini. Wa itu as-sayyidata ini jadi okay. Misalnya ana bilang kilahuma gitu. Soalnya yang menguatkan kan aku benar-benar melihat. Oh iya, betul ya. Jadi kesannya iya, benar juga ini kata Mas Tibo. Iya memang nggak bisa kayaknya kayaknya di antum harus cari yang lain lagi. Iya juga memang karena kesannya ini masalah kali, masya Allah. Karena kesannya begini, kalau kita bilang aku benar-benar ngelihat dua nyonya tersebut, itu kesannya kita sedang menegaskan penglihatan kita. Padahal yang ingin ditegaskan di sini adalah bahwa si dua nyonya tersebut, kedua nyonya itulah yang memang kulihat gitu loh. Maksudnya kita ingin menegaskan bahwa yang kita lihat adalah kedua nyonya tersebut. Bukan kita sedang menegaskan kita sudah melihat, tapi yang sedang ingin kita tegaskan adalah kedua nyonya tadi. Karena bisa jadi anggapan orang, oh bukan yang kau lihat bukan nyonya, tapi tuan kan gitu kan? Enggak, aku memang yang kulit memang nyonya loh, gitu loh. Si nyonyanya. Si nyonyanya. Ya, jadi yang ingin ditegaskan di sini adalah nyonyanya. Iya Mas Wal. Carilah bahasa Indonesia, nggak tahu saya. Apa bahasa Indonesia kira-kira? Semuanya itu harus. Keduanya gitu ya. Ya itulah makanya berarti keduanya lah ya gitu lagi lah kan. Saya melihat, diulang lagi. saya melihat kedua nyonya tersebut, keduanya, ya begitulah memang, ya, gitu. Ya kan, mau nggak mau. Benar-benar keduanya. Gitu. Ya, ya, ya mungkin. Kalau yang tadi kita domir tinggi. Saya benar-benar. Oh iya, kalau tadi kan saya benar-benar melihat. Kalau ini berarti saya melihat benar-benar kedua nyonya tersebut. Oh iya iya, iya pas-pas. Berarti peletakan benar-benarnya salah Mas Gulam. Masya Allah. Ya tapi seru kayak gini. Iya, jadi gotong royong ya. Maksudnya gini juga, itu bagus itu. Kita harus apa namanya? Harus apa namanya itu membudidayakan, mengkritisi kebiasaan di dalam kita berbahasa. Karena kadang-kadang apa yang kita maksud lain dengan yang kita lafazkan. Gara-gara apa? Karena enggak duduk ya kita di dalam permasalahan bahasa. Yang awak maksud, awak ingin menguatkan si Sayyidah, datang awak, yang awak kuatkan akunya kan gitu ya. Iya, awak. Astagfirullah. Ya kira-kira begitulah, wallahu a'lam bissawab. Baik, contoh lain, marartu bi talibataini kiltaihuma. Ya, lagi-lagi yang dikuatkan di sini talibataini, bukan fiilnya, bukan failnya ya, tapi talibataininya. Silakan cari ataupun susun bahasa Indonesianya. Masyaallah. Ya, jadi intinya kita buktikan di sini bahwa ya, kesimpulannya adalah kita ingin membuktikan di sini bahwa ketika mudhafun ilaih kila dan kilta adalah dhamir musanna, maka si kila dan kiltanya itu kita nyatakan sebagai taukid dan dia di-i'rab sebagaimana kita meng-i'rab isim musanna. Itu kesimpulannya. Nah, adapun bagaimana ketika mudhafun ilaihnya adalah isim ma'rifah musanna, ya mungkin ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum.